Ada Ramayana, Mike Stone Shooting, Wiwi Sagita Ju Palapa. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu mengatakannya padamu. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu mengutarakan. keluarganya, semoga rezekinya tambah banyak ya.